Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil Islam wal iman wat taqwa wal istiqamah insyaallah taala minal amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali kami bisa bertemu dengan anda sekalian di dalam mimbar Nurus Salam yang memang sangat dirindu-rindukan oleh seluruh pemirsa insyaallah minal aminin. Di dalam keindahan cuaca pagi, energi yang begitu diberikan oleh Allah, rezeki yang berlimpah di pagi hari ini, kita raut dengan syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, dan juga saudara-saudara kami dari mimbar Nurus Salam di studio Sobahul Khair, Sobahul Surur, alhamdulillah kelihatannya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari ini tentu bertambah lagi kebahagiaan kita karena lagi-lagi datang seorang guru yang sangat kita rindu-rindukan, Kiai Haji Mujib Khudori Asi. Allahu Akbar. Beliau adalah Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin Indonesia. Assalamualaikum. Dan insya Allah akan membawakan judul Wasiat Luqmanul Hakim. Tentu saja kita semuanya termasuk pemirsa semuanya bertanya-tanya, apa sih wasiat Luqmanul Hakim? Namun demikian, bersabar dulu, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, tentu saja yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Keterangan mengenai wasiat Luqmanul Hakim. Kita bertanya kepada Kiai, mana nih Kiai ini judulnya luar biasa ini, wasiat Luqmanul Hakim. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu istitmaman li ni'matih wa istislaman li 'izzatihi wa isti'saman min ma'siyatihi wa istihfazan min 'adzabihi wa 'inqabihi wa asta'inuhu faqatan ila kifayatihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim khatami anbiya'ihi wa imami rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, para alim, para ulama yang saya hormati, pemandu acara Bapak Kiai Rifai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kiai Abdul Wahid dari Purwakarta, dan para pemirsa TVRI di rumah masing-masing, di daerah masing-masing, terutama anggota Majelis Zikir Nurus Salam yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, semua yang hadir di studio, para calon penduduk surga yang mulia. Kalau saya lihat dari segi wajah ini luar biasa. Inilah wajah-wajah penduduk surga. Amin. Sebab menurut keterangan bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang susah. Artinya orang yang prihatin di dunia, orang yang mengikuti syariat Allah, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu di dunia, baru kemudian di akhirat kita bersenang-senang. Ini akan senang di dunia, akan senang di akhirat, bang. Iya, ya, senang tapi ada batas. Ada batasnya. Tidak boleh membabirkan harta, tidak boleh israf, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh berfoya-foya. Semua diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tertarik pada kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk sedikit membuka wacana kita tentang wasiat-wasiat orang soleh terdahulu. Dan salah satu orang soleh itu adalah Luqman Al-Hakim. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengarkan nama ini dalam Quran tentu. Tapi versi yang ingin saya utarakan ini ada dalam sebuah kitab yang berjudul Qisasul Anbiya, yaitu salah satu kitab yang memuat kisah para rasul dan nabi-nabi. Yang ingin saya garis bawahi bahwa Luqman Al-Hakim bukan nabi. Luqman Al-Hakim juga bukan rasul. Tapi kenapa nama beliau kok ada dalam sebuah kitab yang memuat kisah nabi-nabi dan rasul-rasul? Ada apa gerangan? Kan begitu pertanyaannya. Begitu saya buka kitabnya, saya pelajari, ternyata Luqman Al-Hakim itu adalah orang yang takwanya luar biasa, imannya mantap, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Derajat ketakwaannya itu hampir sama dengan derajat ketakwaan para nabi dan rasul. Karena itu kisahnya ada dalam sebuah kitab yang memuat kisah para nabi dan rasul. Bahkan suatu ketika Luqman Al-Hakim itu ditawari oleh Allah, khuyyira Luqman bainan nubuwati wal hikmah, fakhtaral hikmata fasara hakima. Ini paham gak? Ya, ikutin aja dah. Ya kan belum diterangkan ya, ya. Nanti juga pasti paham. Insya Allah paham. Itu susahnya kalau kita ngomong di depan orang yang tidak tahu bahasa Arab gitu. Kalau dengan orang Arab gak usah diterjemahkan ya, gitu ya. Artinya suatu ketika Luqman Al-Hakim itu ditawari oleh Allah mau mendapatkan nubuah atau mendapatkan hikmah. Fakhtarul hikmata, Luqman Al-Hakim memilih hikmah karena dia tahu diri, tidak memilih nubuah, memilih hikmah dia. Maka fasara hakima, jadilah dia itu adalah orang yang sangat bijaksana, Al-Hakim. Maka disebut namanya Luqman Al-Hakim. Tidak sombong dia, dia tahu diri. Tidak seperti orang-orang sekarang, belum apa-apa ngaku nabi, ngaku sebagai malaikat Jibril, ditangkap polisi, koran majalah memberitakan Jibril ketangkep. Nah, hebat Musa ya. Ini bahaya ini. Ini kalau diusut terus lama-lama Mikael kena juga. Namanya juga Jibril palsu kan. Iya. Nah, Luqman Hakim saja ditawari oleh Allah mendapat nubuah menjadi nabi, tidak mau dia. Pilih mendapat hikmah, fasar hakim. Dia bijaksana, selalu memberikan wasiat kepada putranya. Pada waktu itu dia bilang kepada putranya yang disayang, i'lam ya bunayya anna hadhihi dunya bahrun amikun qad ghariqa fiha nasun katsirun. Ketahui wahai putraku bahwasanya dunia ini adalah merupakan lautan yang sangat dalam sekali. Telah banyak manusia yang tenggelam di dasar lautan. Artinya apa? Banyak orang yang beriman gagal dalam imannya. Banyak orang yang beragama salah syariat. Banyak orang yang menempuh jalan tarekat tapi justru tidak sampai tujuan karena tidak memakai ilmu tadi. Banyak orang yang gagal dalam bidangnya masing-masing. Banyak orang yang gagal dalam bidang tauhid. Karena itu Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada putranya. Karena dunia ini diibaratkan sebagai lautan yang sangat dalam sekali dan telah berjuta-juta orang yang tenggelam di dasar lautan itu, maka supaya kamu selamat, fal takun safinatuka fiha taqwallah. Hendaknya perahu yang kau naiki untuk menyeberang lautan itu supaya sampai ke pulau tujuan, jangan sembarang perahu. Tapi perahunya itu adalah perahu yang bernama takwa. Fal takun safinatuka fiha taqwallah. Hendaknya perahu yang kau naiki untuk menyeberang sampai pulau tujuan itu adalah perahu yang bernama taqwallah. Kita bawa kemana saja, gimana saja, dan kapan saja. Kalau bahasa Jepangnya nang dibai. Kita bawa takwa itu. Jangan takwa kita hanya di masjid. Ini kan salah orang Islam, takwanya hanya di masjid. Keluar dari masjid lupa takwa. Lembat sendal yang paling cakep. Kan begitu keadaannya. masjid takwa, di kantor enggak boleh takwa. Didengkul tanda tangan temannya. Dipalsuin tanda tangan saudaranya. Korupsi dia di kantor. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana saja? Ke pasar takwa, di jalanan takwa, di rumah takwa, di sawah takwa, di kantor takwa. Sendirian kita takwa, berdua kita takwa, rame-rame kita takwa. Jadikan takwa sebagai perahu yang kita naiki kemana saja kita berada dan menuju serta mengarah kemana saja. Jadi takwa itu tidak boleh dilepas ya? Tidak boleh dipakai terus ya? Kemana saja. Jadi kalau ada pertanyaan, di mana kita menjalankan perintah Allah dan di mana kita menjauhi larangan Allah? Jawabannya satu, di mana-mana. Di mana-mana. Iya, iya. Dan ini pun adalah apa namanya, salah satu bentuk pengamalan daripada hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama sekali adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Di mana saja. Jangan takwanya kalau ada kiai. Begitu enggak ada kiai, lupa takwa. Kalau ada guru khusyuk, kalau enggak ada guru udah khusyuk mengantuk. Ah. Itu beda-beda tipis. Oh, beda-beda tipis. Pak kiai gimana, Pak kiai? Kira-kira Pak kiai. Hanya perbedaan sedikit. Ya. Perbedaan sedikit aja kan. Antara khusyuk dengan ngantuk. Enggak, maksudnya takwa itu penjabar sekali-kali lah. Hidup ini kadang-kadang orang, waduh dia orangnya bertakwa dia gitu kan. Wah dia imannya tipis, imannya tebal. Gimana Pak Kiai Wahid? Yang sebetulnya yang dimaksud takwa itu dalam konteks kehidupannya hanya wastainu bisa berdua sholat. Hanya minta kepada Allah sholat dan sabar. Karena semua orang yang ingin menjadikan predikat takwa itu mesti akan diuji oleh Allah. Dan orang yang diuji oleh Allah menunjukkan orang-orang yang mahal. Kalau orang yang murahan enggak akan diuji. Lihat aja, emas kenapa diuji? Karena mahal. Rongsokan enggak diuji, kenapa? Murah. Jadi yang mahal itu pasti orang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa mahal. Bangsa mahal. Karena sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mujib suka sering diuji. Sering juga. Wah, mahal, betul mahal. Tapi belum pernah ditawar saya. Belum tawar. Silakan terus begitu. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perahu yang wajib kita naiki kemana saja kita berada dan kapan saja. Insya Allah selamat. Tapi ingat kata Luqman al-Hakim, setelah kau jadikan takwa sebagai perahu yang kau naiki, tolong muatannya jangan sembarang muatan, kata Luqman al-Hakim. Jangan sembarang muatan. Wal yakun hashwuha al-imana billah. Hendaknya muatan perahu takwamu itu bukan sembarang muatan, tapi muatannya adalah iman. Hasmun itu muatan. Wal yakun hasmuha al-imana billah. Nah, perahunya namanya perahu takwa, muatannya namanya iman. Iman. Dan iman itu bukan sekedar kita ucapkan ikrar dengan lisan, tidak. Bukan sekedar percaya. Sebab kalau sekedar percaya, jangankan manusia, iblis juga percaya. Iblis itu mengakui dia seorang hamba, Allah itu Tuhannya. Itu pengakuan iblis loh. Tapi kenapa iblis termasuk golongan orang-orang kafir? Karena iblis tidak taat kepada aturan. Kalau sekedar percaya, percaya setiap dia. Orang yang percaya itu beriman, maka iblis beriman dong. Padahal iblis termasuk minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia sekedar percaya. Iblis itu hebat, iblis. Mungkin bahkan lebih alim daripada kita. Sudah pernah dialog dengan Allah. Sudah pernah tinggal di surga bersama Adam dan Hawa. Sudah pernah melihat catatan amal ibadah manusia di lauh mahfud, faham tentang ilmu agama, tapi kekurangannya satu, aba wastakbaro. Dia tidak taat kepada aturan Allah dan dia termasuk orang sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kafirin. Nah, kalau manusia hanya sekedar percaya saja dan lupa tentang kaidah al-iman itu apa? Al-imanu huwa iqrarun bil lisan. Diucapkan melalui lisan. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan namanya ikrar melalui lisan. Harus dikuatkan wa tasdiqun bil janan. Ya, dibenarkan dalam hati. Dalam hati kita enggak ada keraguan-keraguan sedikit pun. Mantap, mantap yakin. Tapi tidak cukup itu. Tingkatan yang selanjutnya adalah wa'amalun bil jawarihi wal arkan, dan mengamalkan ibadah dan syariat dengan seluruh anggota tubuh kita. Ya, kita takbir waktu sholat, kita ruku, kita sujud, kita puasa Ramadan, dan begitu selanjutnya kita berangkat umroh dan haji. Ini syariat. Kalau hanya ikrar dan hanya membenarkan dalam hati, tidak menjalankan syariat, nah kita termasuk golongan orang-orang yang ada dalam komunitas aliran eling. Eling dia kepada Allah, yakin. Eling saja. Eling saja. Tapi enggak mau menjalankan. Jadi kalau waktu maghrib tidak enggak sholat dia. Tidak ke masjid, enggak ke musala, bengong saja, eling. Dia yakin, tapi enggak taat namanya. Sama juga iblis. Iblis dong termasuk ya. Jadi muatan perahu takwa itu adalah iman. Setelah itu kata Luqman al-Hakim, wal takun syira'uha at-tawakkula 'ala Allah. Hendaknya layar, syira'un itu layar. Layar perahumu, layar perahu takwamu yang bermuatan iman itu jangan sembarang layar, tapi layar yang bernama tawakal. Tawakal, menyerahkan diri kita, menyerahkan urusan kita semuanya bulat-bulat 100% kepada Allah. Totalitas. Setelah ikhtiar, totalitas penyerahan diri itu, tawakal. Jangan pusing besok makan apa, besok bagaimana, karena masa depan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tergantung dengan makhluk, bahaya. Wah, nanti kalau suami saya meninggal bagaimana ya? Tidak boleh. Jadi apa saya? Jadi apa saya? Kan nyari duit gimana? Nyari duit susah. Nah, seorang suami juga begitu, jangan sombong. Kamu kalau enggak ada saya makan apa? Emang kalau ada bapak saya makan bapak, kan enggak kan? Ya makan rezeki dari Allah. Jangan sombong kayak cicak gitu kan? Cicak sombong dia. Ini atap kalau tidak saya tahan rubuh. Kata cicak. Rubuh ini atap yang tidak saya tahan. Dia jatuh, atap tetap berdiri kokoh. Seorang suami juga jangan sombong. Ini anak-anak, istri saya ini kalau tidak ada saya nanti bagaimana? Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ini nanti bagaimana? Bagaimana negara kita bagaimana? Serahkan kepada Allah. Insya Allah beres urusannya. Fatawakkal Allah. Fatawakkal Allah asbu. Itu dalam surat At-Tolak. At-Tolak itu ada ayat 1000 dinar. Itu dalam surat At-Tolak penghujung ayat 2 dan ayat 3. Surat At-Tolak ayat 1000 dinar berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahu akbar. 1000 dinar ya, Pak, 1000 dinar. Ini disebut ayat alf dinar, ayat 1000 dinar. 1000 itu, 1000 dinar itu adalah mata uang yang tinggi, di atas rial, di atas rial jauh, di atas dirham. Dinar paling nomor 1 ya. Kalau rupiah ya mudah-mudahan agak bisa terangkat nanti, mudah-mudahan. Apalagi ini pemimpin-pemimpin kita ini pemimpin yang peduli dengan agama, insya Allah Indonesia selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ujian banyak. Tapi kalau rakyat Indonesia itu adalah isinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ujian sebesar apapun insya Allah bisa diatasi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal dan tawakal. Jangan kita pusing tentang masalah rezeki, sebab rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan rezeki jangan dicari, jangan. Jangan dicari, tapi kita berusaha menemukannya. Sebab kalau kita cari rezeki, salah, sebab rezeki sudah diutus oleh Allah supaya mencari kita. Cuman karena rezeki mencari kita, kita mencari rezeki, uber-uberan gak pernah ketemu. Coba kalau kita tenang, selama masih hidup kita ini, insya Allah gak bakal mati. Iya. Iya, masa orang hidup mati. Iya dong. Loh, bener gak kira-kira? Iya bener. Jangan pusing, nah kalau saya gak makan, gak kerja, nanti saya mati. Belum tentu. Belum tentu. Orang yang berpuasa berpuluh-puluh tahun, ya kan, puasa yang setiap hari makannya seadanya saja di pesantren-pesantren itu, sehat badannya. Kita yang orang kota ini, kadang menu kita ini 4 sehat 5 sempurna, bahkan melebihi itu, ya 5 sehat 6 sempurna. Yaitu penyakitan gitu. Meninggal juga ya? Meninggal juga. Yang makannya sedikit meninggal, yang makan banyak meninggal. Yang makannya sering bahkan berlebihan meninggal, ya kan? Yang makannya kurang dan enggak terpenuhi menunya juga meninggal juga. Malah kalau menurut ilmu kedokteran itu, orang yang terlalu banyak makan itu gampang untuk meninggal. Terutama yang banyak makan kemudian yang badannya gemuk-gemuk. Nah. Tapi ini kurus-kurus semua. Gemuk-gemuk. Ada yang gemuk juga, Pak. Ada ya. Yang kurus bilang, alhamdulillah saya kurus ya. Kenapa orang gemuk kok gampang meninggal? Karena penyakit itu berangkat dari perut, dari makanan itu. Banyak makan, gak dikontrol, penyakit datang gampang. Badannya gemuk, ibadah kurang, tidur mulu, makan mulu, penyakit datang gampang meninggal katanya. Yang kurus girang, saya kurus. Gak taunya orang kurus juga gampang meninggal juga. Gampang juga. Sebab kenapa kurus gampang meninggal? Karena kurang gizi. Nah, kalau saya ini kan kurus enggak, gemuk enggak. Jadi awet muda. Tapi masalah kematian adalah urusan Allah. Serahkan semua. Hidup kita serahkan kepada Allah. Mati kita serahkan kepada Allah. Dengan cara kita jalankan rule of the game di dunia ini. Aturan main. Halal, haram, hak, batil, makruh, mubah, sunnah, mustahabbah. Itu kita pelajari, kita ketahui, kita hayati. Kemudian yang halal silakan, yang haram jauhkan, yang wajib jalankan. Ini aturan Allah. Untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, tambah asik lagi antara gemuk dan kurus. Nah, pemirsa Televisi Republik Indonesia, alhamdulillah pasti Anda masih bersama kami di studio Televisi Republik Indonesia. Dan juga yang hadir pada hari ini, kita akan teruskan nanti setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan begitu banyak hakikat-hakikat daripada kehidupan orang-orang beriman bertakwa. Dan sebagai perahu yang isinya adalah harus, perahu isinya harus orang-orang yang beriman. Perahu itu dibawa dengan membawa iman, artinya imannya kuat. Dan kemudian juga diterangkan tadi begitu luas oleh Kiai Haji Mujib. Dan tentunya Kiai masih tentang penerangan-penerangan mengenai ini belum tuntas. Ya, ya. Silakan, silakan pagi. Ya. Baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW adalah sosok uswatun hasanah, suri teladan dalam setiap bidang kebaikan. Jadi termasuk dalam masalah takwa, Rasul adalah uswatun hasanah. Dalam masalah iman, Rasul adalah uswatun hasanah. Dalam masalah bertawakal kepada Allah pun demikian. Nabi itu kalau tawakal itu luar biasa. Tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang belum ada yang bisa menyamai. Mungkin mirip-mirip ya, tapi kalau menyamai tawakal Nabi itu belum ada di dunia ini. Nabi tidak pernah menyimpan makanan apapun untuk satu malam di rumahnya. Nabi tidak pernah menyimpan uang satu perak pun untuk satu malam di rumahnya. Hari esok diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Rezeki dan makanan hari itu habis untuk hari itu juga. Ini salah satu bentuk tawakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sekarang ini tawakalnya tanggung. Punya makanan, punya buah-buahan, ditaruh di kulkas, ya kan? Besok dilihat masih ada, ditutup lagi. Dilongokin, dilongokin, iya. Besoknya lagi dilongokin lagi, masih ada, ditutup lagi. Seminggu busuk. Artinya apa? Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia bakhil, pelit. Tapi kalau baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW tidak seperti itu. Karena itu beliau Rasul menegaskan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Artinya apa? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi dia terbang, enggak tahu tujuan kemana, dalam keadaan kosong perutnya. Sore-sore dia balik lagi ke sarangnya dan sangkarnya atau ke tempat semulanya dalam keadaan penuh isi perutnya. Tidur nyenyak, enggak mikirin besok makan apa dan kemana. Kalau kita ini kadang sudah punya simpanan, punya deposito, punya rumah, punya sawah, punya villa, bunga lo, punya mobil, masya Allah, masih bingung-bingung juga karena punya utang. Luar biasa. Kalau kita tawakal benar, jalannya benar, insya Allah. Apalagi kalau kita membuka sebuah kitab tasawuf yang berjudul Ar-Risalah Al-Qusairiyah, karangan Syekh Al-Qusairi itu. Itu al-mutawakkilu huwa man la yas'al wa la yarud wa la yahbas. Ini kalau sudah ngomong bahasa Arab begini harus diterjemahkan. Orang yang bertawakal itu dia tidak minta, tidak minta. Loh, kok enggak minta, bagaimana sih, Pak? Dia hanya memuji Allah terus. Membaca Asmaul Husna itu bukan permintaan, bukan, tapi pujian kepada Allah. Wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Seterusnya sampai Ar-Rasyidus Sabur, itu pujian, bukan minta. Orang yang tawakal sesungguhnya itu dalam kitab tersebut dia jarang minta kepada Allah. Dia malu sebagai hamba yang penuh dosa minta melulu. Perintah Allah jarang dijalankan, tapi dia minta. Terus ibarat kita karyawan nagih gaji melulu, kerja kita enggak beres. Bolos mulu. Kalau orang yang imannya kuat, takwanya luar biasa, tawakalnya tinggi, dia enggak minta gaji enggak, tapi kerja diberesin. Masa si majikan saya enggak tahu atau enggak nauin kalau bahasa kita, pasti kita akan digaji, bahkan dikasih bonus. Karena lihat pekerjaan kita beres. Begitu, dan disiplin. Itu kan ada konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya menyembah dulu baru minta tolong. Na'budu dulu baru nasta'in. Nah, kalau orang awam ini kan nasta'in dulu, minta terus kepada Allah. Ibadah enggak. Untung Allah ini pemurah. Semua dikasih, baik yang ibadah maupun yang enggak. Kalau kita sebagai pimpinan, mungkin yang kita bagi yang dukung kita saja, yang enggak dukung enggak dibagi. Nah, kemarin tidak nyontreng saya, enggak diminta lagi. Kalau pemimpin yang baik tidak. Nah, rupanya mudah-mudahan presiden kita ini termasuk orang-orang yang termasuk golongan pemimpin yang bijaksana. Amin. Yang didukung dia, bukan hanya yang milih dia, kan gitu. Semua rakyatnya ini adalah rakyat Indonesia adalah pengikut dia semua, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Itu pemimpin yang bijaksana. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Allah mencari pemimpin yang seperti sekarang sulitnya bukan main. Sulit. Pemimpin yang tidak temperamental, yang gampang memaafkan orang lain. Nah, pemimpin Indonesia kita ini rupanya disukai oleh Barat dan disukai oleh Timur Tengah. Amin. Dan kita sukai kita sebagai rakyatnya. Selagi dia dalam kebenaran, insya Allah. Makanya kita harus selalu mendoakan beliau. Kita doakan, kita doakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama tidak minta, jarang minta orang tawakal itu, tapi hanya menjalankan kewajiban, tugas sebagai hamba itu beribadah. Kalau nasta'in namanya minta tolong itu kan kalau ada masalah baru kita minta tolong. Dan insya Allah jangankan kita minta, enggak minta pun kita dikasih oleh Allah. Allah SWT itu la yasal wa la yarud, tidak menolak. Tidak menolak dia. Walaupun dikasih hal yang tidak enak dalam diri kita, dia enggak menolak. Tapi minta supaya Allah Subhanahu wa taala bijaksana ketika memberi hal yang negatif itu. Sebagai sopan santun kita dalam Al-Qur'an dikatakan ya, yang artinya kalau kalian memperoleh kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kau mendapatkan kesulitan atau hal yang negatif, famin nafsik, maka dari dirimu sendiri. Pada hakikatnya al khairu wasyarru bimasyiatillah. Baik buruk itu kehendak Allah. Tapi sopan santun kita, ta'adduban ilallah, kita harus sopan santun kepada Allah. Ya. Kalau baik itu dari Allah. Ya. Kalau yang tidak baik itu dari kita. Ini bagi yang sudah panjang nih pelanggan. Silakan nih, kelihatannya udah enggak pada sabaran, ini ada mikrofon bergelimpangan. Mikrofon bergelimpangan. Silakan Pak Kiai Tohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya lengkapnya Haji Muhammad Tohir Akib. Haji Muhammad Tohir Akib. Iya. Tertarik sekali dengan penjelasan dari Pak Kiai, yaitu perahunya takwa, yaitu muatannya iman, dan akhirnya menjadi tawakal. Layar. Oh, layarnya tawakal. Nah, kemudian kita sering memperingati Maulud Nabi. Di situ panitia menyebutkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema biasanya tema. Ya. Tema ini bukan takwa iman, jadi iman dulu baru takwa. Nah, kemudian mohon penjelasan Pak Kiai, sebenarnya iman dulu baru takwa, apa takwa dulu menjadi iman, kemudian selanjutnya menjadi mu'min dan sebagainya. Ya. Saya mohon penjelasan Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Pak Tohir, ini ada satu pertanyaan dari seorang ustaz juga, Haji Muhammad Tohir Akib. Kalau dari segi nama udah gak ragu lagi. Dan juga beliau adalah seorang ustaz, kalau tanya itu biasanya ya, bukan karena tidak tahu, tapi ingin mewakili ibu dan bapak yang ingin bertanya seperti itu. Ya. Iman dan takwa, atau takwa dan iman, sebetulnya ini hanya apa namanya penerapannya saja. Luqman al-Hakim memberikan wasiat kepada putranya, hendaknya perahumu itu perahu takwa, kemudian muatannya iman, kan gitu. Kemudian ada peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Emang enaknya itu iman dulu dan takwa. Iman dan takwa. Impak. Iman dan takwa. Sebetulnya ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman itu pasti bertakwa. Nah, dia bertakwa karena dia beriman. Menyatu jadi satu. Adapun nomor satu dan dua ini ya, ini hanya merupakan satu urutan yang dibuat oleh Luqman al-Hakim karena kaitannya dengan apa namanya, dunia ini diibaratkan lautan yang sangat luas, kan di situ ada perahu. Nah, perahunya perahu yang bernama takwa gitu, muatannya iman, layarnya tawakal gitu. Jadi boleh nanti kita gambar di rumah, gambar perahu. Ya. Ditulis si tahunnya itu takwa Allah. Kemudian muatannya itu iman gitu. Layarnya tawakal itu sebagai apa? Peringatan bagi kita semua. Jadi iman dan takwa, bertakwa dan iman. Kebiasaan sih yang biasa kita dengar ya iman dan takwa itu sudah kebiasaan aja. Kebiasaan. Sudah anehnya ya. Baik, sebelah sini silakan. Sudah cukup ya? Iya, cukup. Sudah. Silakan Pak Ustaz. Silakan Ustaz. Pakai mic Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Kiai Najib Kudari, Ustaz Abdul Kiai Rifai, Al-Fakir, Ustaz Mustari Dini, Umpilir Majlis Ta'im Al-Hidayah dan Kudus Salim di Cipinang Masar Selatan dan Cipinang Lara, Kecamatan Jati Negara. Sebetulnya Al-Fakir tidak ingin bertanya, cuma ada sedikit bahasa yang dikatakan in asantum asantum wa infusikum wa in asantum fa'ala. Itu kaitan dengan kendaraan tadi, satu apa namanya itu perahu tadi, perahu ya, mungkin itu satu yang dijelaskan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang lembut-lembut. Itu ciri-ciri khas apa? Ahli hikmah. Ahli hikmah, Allahu Akbar. Mungkin termasuk dari yang mengamalkan wasiat Luqman al-Hakim. Insyaallah taala kita amin. Qala Allahu taala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falakum. Ini ayat sangat indah sekali, bahwasanya kalau kita berbuat baik itu pada hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat jahat itu juga kita berbuat jahat pada diri kita. Artinya apa? Allah tidak pernah mengambil manfaat dari ibadah kita. Seandainya seluruh dunia ini ibadah semua, tidak akan menambah kerajaan Allah. Bukan kemudian tambah kerajaan Allah, tambah lipat, tidak. Dan seandainya di Indonesia ini enggak ada orang ibadah satu pun, Allah tidak rugi. Jadi kalau kita ibadah, kita menyembah Allah, itu dampak positifnya kembali kepada diri kita. Dan kalau kita berbuat maksiat, juga kepada diri kita. Nah, bukti sudah membuktikan ini musibah-musibah terjadi itu karena apa? Perbuatan maksiat. Tidak ada kaitannya dengan pemimpin si A atau si B, tidak. Tapi karena perbuatan maksiat. Ini kok dikaitkan, ini musibah banyak sekali karena presidennya SBY. Dicari dalam kitab enggak ada kamus nih. Iya. Perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan terjadinya musibah-musibah. Itu sudah jelas itu ya, gelombang tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, situ gitu, situ gitu, itu baru situ belum sini. Kenapa terjadi? Itu karena perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat di dalam Quran itu seperti itu kajiannya. Dan hadis-hadis Nabi juga mengatakan seperti itu. Bukan karena pemimpinnya si A atau si B. Bisa jadi nanti umpama ganti pemimpin juga lebih parah lagi. Mau kata apa lagi? Jadi kembali kepada masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, bahwa kajian daripada ayat yang disebutkan Ustaz Mustaruddin itu panjang sekali, cuma intinya seperti itu. Jadi perbuatan baik kembali kepada orang yang berbuat, perbuatan jahat juga dampak negatifnya kembali kepada yang mengerjakannya. Itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Silakan ibu-ibu tengah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sarwini ingin menanyakan bagaimana kita bersikap apabila suami kita dolim dan sombong. Iya, jadi sebagai istri kita sedikit tahu agama ya, tapi kita mencoba untuk mengajak dia untuk ke jalan yang benar, tapi dia malah menjalani lebih mendahulunya. Jadi saya harus bagaimana? Ya, paham Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitannya iman takwa juga ini. Karena penjabaran iman, takwa dan tawakal itu sangat luas. Kalau yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim itu secara global. Nah, kemudian secara terperinci ini sangat banyak sekali, termasuk masalah-masalah keluarga juga harus dibarengi dengan kajian-kajian syariat itu. Masalah suami istri, kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Nah, jangan terlalu menuntut hak, tapi jalankanlah kewajiban dan gitu. Insya Allah harmonis rumah tangga kita. Nah, kadang-kadang ada pasangan yang tidak sesuai dengan harapan pasangannya, atau tidak sesuai dengan harapan istrinya, atau istri tidak sesuai dengan harapan suaminya. Padahal waktu itu pertama kita dipilih atau memilih itu sudah cocok. Gak taunya namanya perjalanan kehidupan, ibarat roda bedati, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Iman juga itu pasang surut, kadang naik, kadang turun, kadang tambah, kadang kurang. Maka kadang-kadang ada suami yang zalim, ada istri yang zalimah. Bagaimana? Nah begini, istri zalimah ya? Istri zalimah. Zalimah ya, ya. Jadi, oh ada nama zalimah? Enggak ada kan Bu? Artinya zalimah itu ya orang perempuan yang zalim. Ya. Jadi kalau saya pernah mendengarkan keterangan agama, seorang suami yang sabar atas kezaliman istrinya, maka dia mendapatkan pahala Nabi Lut. Kan Nabi Lut istrinya zalimah, malah dia ikut komplotan memusuhi. Nah, suami yang baik, istrinya tidak baik, jahat, itu suami mendapat pahala Nabi Lut. Nah, istri yang dizalimi oleh suaminya, istrinya baik, suaminya tidak baik, maka baginya pahala Siti Asia, istrinya Fir'aun. Asia, Siti Asia. Fir'aun kan orang zalim, kafir. Istrinya mukminah. Nah, kalau ibu dalam posisi seperti itu, maka ibu mendapat pahala Siti Asia, masuk surganya Allah Subhanahu. Jadi harus sabar ya. Harus sabar, tapi dengan catatan suami tetap diingatkan dengan cara yang baik, dan jangan karena suaminya zalim kemudian hak suami nggak dipenuhi oleh ibu. Tetap kalau pagi bikinin kopi, kalau malam dipijitin. Jadi jangan kemudian karena dia zalim kita nggak berikan haknya, jangan. Tetap sama-sama zalim jadinya. Tos-tosan namanya. Suami pulang diterima dengan baik dan mukanya seperti, kan kadang-kadang suami pulang muka kayak dompet tanggung bulan. Betul ya. Nah, barangkali dengan sikap ibu yang baik, insya Allah lambat laun dia akan diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu ya Bu ya. Paham Bu ya. Jadi enggak usah ikut-ikut zalim lah. Ya biarin aja zalim. Insya Allah zalimnya jadi zalim hilang deh. Pelan-pelan. Amin. Dengan doa tentunya ya. Amin. Doa tawakal Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Yadi. Yang saya pertanyakan, mampukah keimanan kita, ketakwaan kita untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul pada abad 21 ini? Jawabannya mohon diberikan oleh Pak Kiai supaya jawabannya itu tepat dan akurat, supaya hati ini tentram, jiwa dan tentram gitu. Ya, supaya akurat jawabannya setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus Ustaz Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Iya. Ini luar biasa pertanyaannya. Nah, iya. Ahmad Yadi. Iya. Silakan. Iya. Dijantuk, Pak. Iya. Ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya kecuali hal yang dia bisa tanggung, dia bisa tahan itu. Tidak mungkin lebih daripada yang dia tidak mampu, gitu ya. Ujian seberat apapun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya Allah kita bisa mengatasinya. Kalau didasari tadi iman, takwa dan tawakal. Sebab agama itu bukan hanya dogma saja, bukan hanya syariat halal haram saja, tapi agama juga memberikan jawaban dari segala permasalahan hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Dari mulai kita lahir, kemudian kita jadi bayi, kemudian kita beranjak dewasa, kemudian kita tua, kita meninggal di alam kubur, kemudian nanti kiamat, kemudian akhirat, semua itu diatur rapi oleh yang bernama Ad-Dinul Islami, agama Islam itu menjawab segala tantangan hidup. Masalah pribadi, jawabannya ada dalam agama. Masalah keluarga seperti ibu tadi, jawabannya ada dalam agama. Masalah kampung, masalah daerah, masalah politik, masalah negara, semua ada jawabannya dalam agama kalau kita mau mengkaji. Termasuk masalah krisis, kenapa terjadi krisis? Itu kan ada sebabnya dan ada jawabannya, ada pasti. Cuman kadang kita ini kan hanya ngorek-ngorek sebabnya saja, tidak buru-buru mencari jawabannya. Mestinya jangan terlalu dikorek-korek sebabnya, tapi buru-buru cari jawabannya. Insya Allah beres. Itu paham. Jadi masalah apa saja itu dibahas oleh agama. Komplit lah. Dalam era semacam ini juga termasuk masalah ekonomi. Itu ayat 1000 dinar sebetulnya itu ayat secara global, tapi itu jawabannya kalau kita perinci semua kena semua. Semua terjawab oleh ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Artinya barang siapa yang takwa kepada Allah, maka dia diberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupan. Siapapun yang bertakwa pasti diberikan makhraj, jalan keluar, solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ada, enggak tahu dari mana dia. Apalagi kalau kita membaca kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu kitab yang memuat nasihat, pidato, ceramah, khutbah dan surat-surat Sayyidina Ali. Itu luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan i'lam anna rizqa rizqun. Rizki itu ada dua macam. Rizqun tatlubuhu, rizki yang harus kau cari, kau ikhtiar, kau berusaha. Wa rizqun yatlubuka, dan rizki yang mencari kamu. Ini masing-masing manusia ini mempunyai dua hal itu, yaitu mencari rizki dan dicari oleh rizki. Ya, baiklah, kesimpulannya Pak Kiai mengenai wasiat Ummul Hakim. Iya. Jadi yang jelas problematika kehidupan apapun yang kita alami, jawabannya ada di dalam agama. Termasuk masalah utang, masalah itu semua dibahas oleh Islam. Asal kita mau mengkaji agama ini dengan totalitas. Jangan hanya masalah yang enak saja, yang tidak enak kita enggak mau kaji, jangan. Semua masalah ibadah, masalah akhwal syahsiah, masalah muamalah, masalah apapun saja. Nah, Luqman Al-Hakim mengakhiri nasihatnya, setelah kau jadikan takwa sebagai perahu, iman sebagai muatan, tawakal sebagai layar, dia mengatakan fala'allaka tanju wa ma a'unnuka najia, maka pasti kau selamat sampai pulau tujuan, padahal saya tidak menyangka kamu selamat. Walaupun banyak orang yang mengatakan wah ini bakal celaka nih, tapi kalau perahunya itu takwa, muatannya iman, layarnya tawakal, pasti sampai pulau tujuan. Insya Allah. Minal aminina min dari dunia ila daril akhirah. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, begitu luas penjabarannya, murah rasanya masih kurang gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu di mimbar Nurus Salam, Kiai Mujib, Kiai Abdul Wahid, Jazakallahu Khairan Katsiran, dan semoga kita yang hadir pada hari ini juga bisa bertemu lagi dengan acara mimbar Nurus Salam yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallina radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasulullah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya'udhu li jalal jalal karim wa alim sultani. Allahumma tahhir qulubana wa qurri uyunana wa sur'aratina wa asfi maradana wa qli anna duyunana wa bayid wujuhana wa rafa' darajatina wa asli hajatina warham aba'ana wa gfir li ummahatina wa tajawad an sayyatina wa mudunubana wa ansur sultanana wa asli dinana wa dunyana wa ratib lisanana wa qawi ansadana wa farri ahbabana wa kharib ansadana wa sadin sumula a'adaina wa fad ahlana wa amwalana wa ndur awladana wa diyarana wa sabitna ala dinil islam wa ansurana anal qawmil kafirin wijai nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala khairi sayidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.